Konsultasi Syariah. Ibadah sunnah penyempurna ibadah wajib. Pertanyaan, bisakah ibadah yang sunnah menyempurnakan ibadah wajib yang belum mampu kita kerjakan? Jawaban, Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Di antara bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya, Allah jadikan untuk mereka amalan-amalan sunnah yang fungsinya dapat menyempurnakan kekurangan pada amalan-amalan wajib yang kita kerjakan. Bisa kita perhatikan, hampir setiap ibadah yang wajib terdapat ibadah sunnah yang mendampinginya. Salat wajib, ada salat sunnah rawatib, zakat, ada sedekah sunnah, puasa Ramadan, ada puasa-puasa sunnah Senin-Kamis, puasa Syawal, puasa Dawud, demikianlah ibadah-ibadah wajib lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, hal pertama yang akan dihisab di hari kiamat dari amal seorang hamba adalah sholat. Jika sholatnya baik, maka sungguh dia beruntung dan selamat. Jika sholatnya buruk, maka sungguh dia celaka dan rugi. Jika ada kekurangan pada sholat wajibnya, Allah Ta'ala berfirman, periksalah, apakah hambaku memiliki ibadah sunnah yang bisa menyempurnakan ibadah wajibnya yang kurang. Demikianlah yang berlaku pada seluruh amal wajibnya. Hadis riwayat Tirmidzi dan An-Nasa'i. Ada tiga tafsiran para ulama berkenaan maksud ibadah sunnah akan menyempurnakan ibadah wajib, ibadah sunnah yang bagaimana? Pertama, ibadah sunnah yang satu kelompok dengan ibadah wajib. Seperti, kekurangan sholat isya akan disempurnakan oleh sholat sunnah rawatib sebelum, yaitu qobliyah atau setelahnya, yaitu ba'diyah. Sholat subuh disempurnakan oleh sholat sunnah fajar. Sholat duhur oleh sholat rawatib yang membersamainya. Zakat disempurnakan oleh sedekah harta yang hukumnya sunnah. Kedua, ibadah sunnah yang satu jenis dengan ibadah wajib. Artinya, ibadah sunnah akan berfungsi sebagai penyempurna hanya untuk ibadah-ibadah yang sejenis. Seperti, kekurangan pada sholat wajib akan tertutupi oleh semua sholat sunnah yang kita lakukan. Kekurangan pada puasa wajib akan terbayar dengan semua puasa sunnah yang kita kerjakan. Kekurangan pada zakat akan terlengkapi oleh semua sedekah sunnah yang kita tunaikan. Demikian seterusnya. Jadi, asal ibadah sunnah itu sejenis dengan ibadah wajib, maka bisa berfungsi sebagai penyempurna untuk ibadah wajib yang sejenis tersebut. Sholat dengan sholat, puasa dengan puasa, zakat dengan sedekah, dan seterusnya. Ketiga, semua ibadah sunnah, meski tidak sekelompok atau sejenis, dapat menghapus kekurangan semua ibadah wajib. Jadi, sholat sunnah kita dapat berfungsi menyempurnakan kekurangan pahala di puasa wajib kita. Sedekah-sedekah kita dapat berfungsi menyempurnakan kekurangan pada sholat wajib kita dan seluruh ibadah wajib kita. Dari ketiga penafsiran di atas, yang tampaknya paling tepat adalah yang kedua, Wallahu a'lam bissawab. Maula Ali Al-Qari rahimahullah dalam kitab Mirqatul Mafatih menegaskan, firman Allah Ta'ala yang artinya, lihatlah apakah hambaku memiliki ibadah sunnah, maksudnya di lembaran catatan amalnya, dan Allah lebih mengetahui dari para malaikat pencatat amal itu. Adakah penyempurna dari sholat, sebagaimana yang tersebut dalam zahir hadis, baik sholat sunnah rawatib qobliyah, sebelum sholat fardu, ataupun ba'diyah, setelah sholat fardu, atau sholat sunnah mutlak, yang tidak terikat waktu. Mirqatul Mafatih. Demikian pula diterangkan oleh Syekh Hussein bin Mahmud Az-Zaidani Al-Madhari rahimahullah, penulis kitab Al-Mafatih fi Syarhil Masabih, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya demikianlah yang berlaku pada seluruh amal wajibnya. Maksudnya adalah demikian juga puasa, jika seseorang meninggalkan suatu penyempurna ibadah puasa wajibnya, maka akan disempurnakan oleh ibadah puasa yang hukumnya sunnah. Demikian pula zakat, jika seseorang kurang sempurna menunaikannya, penggantinya adalah diambilkan dari sedekah-sedekah sunnah. Al-Mafatih fi Syarhil Masabih. Apakah ibadah sunnah dapat menyempurnakan ibadah wajib yang belum mampu kita kerjakan? Disebut penyempurna, manakala dihadapkan dengan suatu yang sudah ada, menyempurnakan yang sudah kita lakukan. Jika belum ada, belum dilakukan, maka tidak bisa dikatakan penyempurna. Namun ibadah sunnah itu berdiri sendiri atau menyempurnakan amalan wajib lainnya yang sejenis yang sudah dia kerjakan. Sehingga ibadah sunnah tidak bisa menyempurnakan ibadah wajib yang belum dikerjakan. Kesimpulan ini didasari hadis qudsi yang kami sebutkan di atas, yang artinya, jika ada kekurangan pada sholat wajibnya, Allah Ta'ala berfirman, periksalah, apakah hambaku memiliki ibadah sunnah yang bisa menyempurnakan ibadah wajibnya yang kurang. Saat mengungkapkan kekurangan pada ibadah wajib, Nabi menggunakan bentuk kata kerja lampau, atau fi'il madhi yang bermakna lampau atau telah terjadi. Artinya, telah dilakukan namun masih ada kekurangan. Barulah Allah perintahkan malaikatnya untuk melihat adakah amalan sunnah yang bisa dijadikan penyempurna. Demikian, wallahu a'lam bis-shawab.